Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-hafidh Ziyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah, fadlu as-shahadah ba'dal wudu'. Fadlu syahadati ba'dal wudu. Penjelasan tentang keutamaan asyhadah, yakni ucapan tasyahud, syahadatain ba'dal wudu, sesudah wudu. Disebutkan di bab ini tentang keutamaan doa sesudah wudu, yang doa itu adalah syahadatain, mengandung syahadatain. Keutamaan wudu sekaligus doa sesudahnya. Disebutkan hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Bimakna walam yadhkur Muslim Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Disebutkan di sini hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian ya, berbuat ihsan di dalam wudunya, yakni menyempurnakan wudunya dengan mengikhlaskan amalan ini dan menyesuaikannya dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, summa, kemudian selesai wudu dia berdoa, summa qal, kemudian dia mengatakan, yakni berdoa, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, ashhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, dia esa, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawabin, selalu bertaubat, banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang mensucikan dirinya. Siapa yang membaca doa ini setelah wudu dan menyempurnakan wudunya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Disebutkan pahalanya, futihat lahu, akan dibukakan untuknya abwabul jannah, pintu-pintu jannah as-samaniyah yang berjumlah 8. Yadkhulu min ayyiha syaa', dia akan masuk ke dalam jannah dari pintu manapun yang dia suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi rahimahullah. Ya. Hanya saja di dalam riwayat Muslim hanya sampai pada syahadatain dan tidak ada kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Dhiyauddin Al-Maqdisi rahimahullah. Hadis ini ya menunjukkan keutamaan asy-syahadah ba'dal wudu. Syahadah ba'dal wudu. Membaca syahadatain sesudah wudu. Maka yang bagi likulli muslim, sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menghafalkan doa ini, mentadabburi maknanya dan mengamalkannya sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bersemangat pula untuk dia memperbaiki wudunya, rukun-rukunnya, ya, syarat-syaratnya. Nah, ada syarat yang harus terpenuhi sebelum wudu, syurutul wudu, ya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Yakni setiap muslim berusaha untuk menyempurnakan mata semuanya ini, agar dia bisa masuk ke dalam golongan orang yang fa'ahsanal wudu, memperbaiki wudunya. Kemudian setelah itu mengucapkan doa ini, bisa sampai pada syahadatain, bisa dilanjutkan, bisa hanya sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana dalam riwayat Muslim, atau dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya, ini faedah yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis ini yang menunjukkan fadlu asyhadah ba'dal wudu, keutamaan ya syahadah ba'dal wudu. Faedah yang kedua ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Hadis ini diantara hadis yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Miftahul jannah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, namun hadis itu fihi kalam, ada pembicaraan dalam sanadnya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis ini meskipun di dalam sanadnya ada kalam, tetapi ya maknanya sahih, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci jannah. Di antara yang menguatkan seperti hadis ini, seorang yang berwudu kemudian dia mengucapkan syahadatain mukhlishan lillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, akan dibukakan untuknya pintu-pintu jannah yang delapan. Pintu-pintu jannah yang delapan. Dan hadis ini juga menunjukkan faedah yang ketiga tentang berapa jumlah pintu jannah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya jannah itu memiliki abwab, dan pintu jannah lebih banyak daripada abwabun nar. Nah, pintu jannah sebanyak 8. Adapun pintu neraka sebanyak 7. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini. Mimbabil faedah, untuk tambahan faedah ikhwatil kiram, ya, bahwasanya ini adalah salah satu lafaz dari doa sesudah wudu. Disebutkan ada doa yang lain. Ya. Sabata aywan doa. Ya. Ada juga doa yang lain sesudah wudu. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man tawaddo'a faqala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma tubi'a bitabi'in fala yuksar ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, faqal, kemudian dia mengucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini doa yang disyariatkan juga sesudah wudu. Naam. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, faqal, kemudian dia membaca, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang berwudu kemudian membaca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahu wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan maha terpuji, ashhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, akan dicatat dia ya pada sebuah lembaran, kemudian dicap dan tidak akan patah ila yaumil qiyamah. Yani orang ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca mada doa ini sesudah wudu. Hadis ini akhrajahu an-Nasa'i rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam an-Nasa'i rahimahullah fil Kubra wal Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, faedah yang kedua ikhwatil kiram, tentang doa yang terkait dengan wudu ya, ini semuanya doa sesudah wudu. Kemudian doa sebelum wudu, lam yathbut illa al-basmalah. Sebelum wudu tidak ada doa kecuali apa? Basmalah. Nah, jadi yang sahih, yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam hanya doa sebelum wudu, yaitu basmalah, kemudian sesudah wudu. Adapun selain itu, seperti yang dilakukan oleh ba'dun nas, sebagian manusia berdoa pada masing-masing anggota apa? Wudu, ketika mencuci tangan ada doa, ketika membasuh muka ada apa? Doa, ketika mencuci kaki ada doa. Nah, mencuci wajah misalnya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh, ya Allah jadikan wajahku putih di hari ada manusia yang wajahnya dihitamkan dan ada yang dijadikan putih. Ketika mencuci kakinya, ya Allah kokohkanlah kakiku di atas sirat, dan yang semisalnya, maka doa-doa ini ya lam yasbut anin nabi alaihi salatu wassalam, tidak sahih dari nabi alaihi salatu wassalam. Yang sabit hanya basmalah sebelum ada sebelum wudu, bismillah demikian, kemudian setelah itu setelah wudu membaca doa, di antaranya adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, atau doa yang telah kita dengar dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang agung dan mulia ini, yang kita mendengarkan bersama, yang kita mempelajarinya, kita bisa mengambil fawaid, kita bisa mengambil faedah. Dan di antara faedah yang sangat penting adalah betapa besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa mulianya amalan at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan mada asyirku billahi azza wajal yang tampak pada kalimat syahadah yang diucapkan ba'da al-wudu. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.